di web pertama nih kok. Enggak tahu. Enggak pernah nyari sini. Besar gitu. Besar, tapi besar di Bangkuli lah. Oh, iya. Ini kan Kristina? Nah, 150. Di oh, enggak tahu. Cuma yang jaga ibunya. Bali. Oh, orang Luse. Oh, nggih, nggih. Aku kenal Luse juga mami dari supermarket terminal kan bisa antre provinsi. Aku tahu aja. Tapi memang itu preman. Itu namanya pas di web langsung yang dekat-dekat Ubung kan, yang paling pertama muncul itu ya saya ambil. Buahnya soalnya bener bilang persis itu. Oh nggih sih, pas enggak, keluar. Bukannya di sini, bukan pas mengkol ini. Oh ya. Iya. Jangan lupa. Biologi. Tapi asli semua. Kami tidak takut untuk kakak. Kami tidak takut. Habis itu kita enak. Cara karang gitu. Iya, kita Dewi Sri kan sama. Oh, ya, jadi kudu Dewi Sri itu dipindah nih. Karena di sini udah bukan sawah lagi. Karena yang miliki lagi baru ganti dipindah nih. Nah, kan berarti ini kan Dewi Sri ngambil hak bisa. Tapi ini sing-sing dulu di sini tanah. Iya. Kalau yang orang Bali nya. Iya, tapi ada yang baru. Iya. Gak usah. Penunggu. Jadi ya setiap karangan mengizinkan, tapi itu kan lalu dari kopi jadi muncul. Betul. Dan memang itu arah jadi harus ada kayak istilah itu bahasa kalau Papua bakar batu nih, jadi potong babi. Menurut saya, tapi anu juga mengenai, tapi anu itu sanggup. Meskipun pembelinya, pembelinya. Wong anu wong liya ngaku-ngaku digawe jenenge iku digawe jenenge hotel iki dipasang ngono lho. Minimal pembatalnya tanggal 22-nya sehari sebelum. Jadi buat pengalaman. Tapi yang kini mending anu apa ini gak nyumbung masih banyak pesan kok. Langsung aja. Soalnya takut kalau kehabisan gitu makanya pesan. Buahnya. Untuk hubungannya. Iya sih. Satu jam selalu kosong. Pas saya keluar pembuahnya. Lari-lari kita enak kok. Minggu ini kata maafin soalnya nggak pernah ini nginep di sini nggak pernah langsung pulang nggak percaya mereka sama tekno gak enak bisa anak dukun yang sarapnya bisa rati gitu. Berarti bapak ini yogane Pak Marno bukan? Oh ibu ya. Bapaknya terusnya yogane ponakane bapake. Tapi Mbak Buwe terusnya yogane Pak Marno. Jadi teko Mbak Musik ya, teko Mbak Musik ya. Nah, ini berserah beberapa orang. Kayaknya paling tua itu bapak ibu Bu Pak Warno. Oh nggih. Iya. Lah, makku iki sembarang nom. Enak sih sing nom di City, enak mana sing di Sumatera ya. Sama aku nggak ketemu. Jadi makku enggak salah. Mau berapa tapi lebih muda daripada Mae Pak Warno. Mae Pak Warno. Nggih. Nah, terus ceritanya enggak tahu tahun berapa makku lunga ke Bali. Tapi yang ngaku, yang anaknya enggak pernah ngaku. Lihat yang ngomong-ngomong. Tapi ini sih ini ya sebilang. Karena ya enggak tahu. Gitu loh. Jadi seingatku itu Moro Tulau ini boleh, Pak Warno boleh pemilu 87. Dari 87 ini adik ini, Budi ini Pak Warno ini boleh di Budi ini. Nah, saya ketemu terus di Borono, di Budi. Kalau Ibu Budi masih itu. Tapi Ibu Enjenengan buat apa? Masih ada di sini. Oh, belum di luar sana. Cuma waktu itu kan aku tahu di bawah. Ponakan ya, iya. Kamu jadi kamu muncul ini, bukannya kamu aku sih itu. Oh, iya. Itu 87. Pokoknya ini itu pertama kali aku kan 3 hari. Bahwa ya itu nyambung mana? Karena aku emang gak pernah mengaku, kata Koni gak pernah mengaku. Jadi nyambungnya mana ke kerabatan gue? Tidak, saya itu bulan Mei mau pemilu akan isi, elengku. Baru mau pulang lagi. Iya, baru ketemu lagi. Nyalo. Mungkin jalannya gosor ya. Kami kali Mas Agus. Mas Agus. Agus apa? Agus Mbak Indang. Oh, ini. Teng angsal anake kali. Lho kuwi beda gak ngono kuwi. Oke, jodoh. Iya jodoh. Jodoh. Tapi ceritane beda. Nek ngono kuwi padha karo Pak Ibu. Dulu bapakmu ya. Mbak Gantri. Iya, kan ceritane bapakku. Sing kan Mbak Wangi ya. Iya. Di nikah ya anak tanpa Mbak Telu. Mungkin mati. Hari ketemu janda bawa anak, mereka menikah. Nah, lama kelamaan anaknya tak gitu, cara anaknya tujuh nih, tujuh nih. Pak Pandi, itu ada Pak Pandi, Pak Diram. Nah, aku biar pinter pas nikahan di kamar dulu Pak Pandi ya. Gue anakin cerita apa sih ya? Mas Adi ya. Saya di mana berhenti? Ini bangil ya? Dek, kenal sama aku Dek? Ganti pemain. Pemainnya kayak gitu. Enggak, aku mampu nih Dek. Pemainnya ini gendai. Loh kok ini Pak di mana kan Mas? Iya. Monggo di dalam, monggo. Tapi kalau di gombek, tetap jagung. Kalau saat ini, sekarang super sirek. Iya. Kalau sirek, ngantarin entahnya seperti itu. Dia ini bermi ayah, aku ya bermi ayah. Mas yang kosongan bernama. Sahur bareng gak bingung di jagung masa. Warung 24 jam. Warung 24 jam. Bukulah masakan yang biaya. Pasaran. Dalam? Ayo bagian pasar. Nah, ini tuh pasaran. Sama wangi tak kopi. Kamu tak ingin wangi pasar, Bapak? Iya. Sama yang nginep yang jauh menunggu ya, tapi bisa gak marah. Oh, gak tau saya. Iya. Ya, ngomong-ngomong. Ya, ngomong-ngomong ini kayaknya gak apa-apa sama cerita yang banyak campur. Gak kayaknya ada pijangga sendiri gitu. Dia dulu ada beberapa kabar. Nanti nomornya. Ya, besok ini kan itu kudungnya yang ngomong. Besok. Ini kayaknya sama jam lulu lo boleh biar kita saja oleh. Kan ini gak kamu. Gak perlu kalian jembat. Ini gampang. Gampang banget. Pernah kan? Terus ceritanya, kata kamu kan makmum loh. Aku kasian duit naik kosong itu ya. Terus sekarang nyayur benih, anjing bukong ya. Sahur kan bisa jalan panggung. Aku ngelih ngomong bapak itu aku sak bubut ya. Sama orang misalnya. Mungkin malam kan bangkirin. Tuh anaknya. Mana awalnya? Kalau cukup murni kalau tanpa air kalau aduk-aduk ngene iki. Ini udah udah mana? Ini di rumah juga kotor-kotor kempes. Tapi ya aku mau makan kok makan kok kotor kempes itu. Aku ini tuh ya. Aku tuh tadi makanan ini ya lalu kita kan tak menemui lagi. Aku karena serak itu ya kalau kan aku keluar. Tapi makan terus olahraga. Aku dengan ini kalau yogurt kan aku bukan punya. Masih lagi kamu yogurt saya. Kucuk minum. Tidur saya tak tidur punya. Dengan itu, awan hari tewis nganu terus turu do di sisi waktu kain gue gak bentaknya paling mana tinggal tuh berkiri gak anu bentaknya lah gue mani-mani tuh berkiri mana mana kuat berdiri, boleh meninggalnya kan di rumah sakit cuma jenazahnya tak kalau merendah tadi di asuhan ini gini biasanya uang mau jadi pas-pas mana itu be masih ngontrak tanah kalau visita berang meninggal kan di rumah itu cuma tak cari ini tak tinggal tuh ini biasanya ini nak tanah rumahnya di mana ada kan langsung meninggal pas itu ya meninggal langsung di kawasan masjid tapi ini nggak bang enak tempatnya nanti jadi kita mau tempat ini khusus kandungan di jenazah ini lebih mau langsung jadi masjid kata asal masjid kalau ini embong mulanya di mana ini tuh kamu modal kau kena ini kau denda harus sendiri mati be dan kita harus kena fasilitas punya dari ini lagi cara mengenal dia itu di masjid ini kau konangan jadi nanya orang mati yang sebelah ini bakar sekali mulai orang tak gorengnya ya be kalau ini ini terus marino sampai tak selamatannya ya mengkene wes pengajian itu ya tuh diundang uang sebagian dihirupkan di film HP jamaah ini berarti ya wes di umum mata ya jam pengajian itu sebenarnya menurut tapi uang itu kan dia punya tidak juga ya juga loh ya orang sama siapa lekong bumi sing mayat kayaknya sendiri dari sini apa budak yang seperti ini dia kayaknya tanggungku sendiri tuh setelah itu jadi kata diundang lah ya tangan iya memang Hendro. Lah makane sampeyan kok piro? Ya bahan ya. Mbah, Mbah Warno. Mbah Yuni. Yuni itu. Aslinya Mbah Warno. Umahnya itu ya Mbah. Bang. Itu mboten enggak ada ayo. Ya kok. Mbah Warno. Sing ngopeni iki. Masih kan tiang kalih nih ketemu dulu. Tolong. Bang Sulian Bawarno, Bawarno. Nggih. Sing pandhewe Pak Tomo. Mboten sing kan wong kalih. Mbah-mbah. Mbah Kem. Mbah. Sing tukang mijet Mina, nggih. Tumina. Mbah Tum. Kalih kan sanggen malih. Mati kok yo kuwi mboke, mboke Tumina. Niku mboke mahasiswa kan. Heeh, yo iku bareng. Mati itu. Ini sinten namine? Manu Mbah, ya Mbah Nu. Mbah Nu berarti adik Mbah Mus. Yuni ini. Mbah 6 niku terus duwe adik Pak Warno niku. Ya di Sumatera, Kalimantan, Indonesia. Sorry. Wiwit kok. Mbak Selamat itu? Mbak Nung, Mbak Anak. Itu Selamat sama Anak. Oh, Mbak Selamat itu Mbak Anak. Nah, aku ini Pak Gumukman. Ini Gumukman. Itu. Tapi ya, di situ baru Bang Warno kaya. Tunggal Mbak. Mungkin terlalu banyak pesertanya pas rame. Bapak ibu aja yang boleh masuk. Sebenarnya di bawah. Nah, aku yang nak singkat kan jopo. Begini terop. Terop. Pakai LCD. Layar dan monitor. Ini belum sih kalau jas. Tapi patos teng mriku kadang. Ya kok kaya dhe mambengi. Masalah aku sudah kok kabeh kan semua. Angsal mawon. Hah? Angsal. Oleh. Mbak buatan mencol. Tapi kan ke tutup kali toga ini. Coba kok ngajar ngomongnya gelap. Apa ya Pak? Iya, ya. Nggih, Pak. Enak lepas lho. Iya. Nek isin kono iku ana di kamar mandi apa di kamar kene. Sampai sembrono. Aja sembrono. Oh, kata teng riko nek bareng ngene iki barengan disewoke wong-wong ya. Jokowi anak Pak Jokowi. Kidul. Gunung Sari. Sebelah Pak Warno kan enak tetangga juga kan nyapa jadi. Sing anake angkat ya mari nanti. Bekasi Petinggi Gunung Sari. Heeh, yang anake angkat. Mun. Mun. Inan kan Pak Marsiani. Anake angkat kan yo, ngono rumah kae. Heeh, anake wakal kae. Mun. Mun yo wae kan iki ya, wae kan yo. Sing kono kan. Ya gitu ya. Jadi kak, ambil. Adik. itu lho, limbah uti itu lho. Hilang apa? Iya, hilang apa semua berarti? Dan nanti tutup. Hilang apa? Masih mbak. Lagi sama tadi ini aku mungkin harus guru ya, lagi ini agak ya. Iya sih bisa. Iya. Lala kan juga lipat, kan? Okay. Ya, guru ya. Bersamping ya, kan? Anaknya. Sinten namanya? Teng Albana Renon. Iya. Ada teman Aulia Pramita Suharto. Oh, ada teman saya di sana ya. Engko pas angkatane sampai ya. Iku. Tapi kalau yang normalnya nek teman-temannya, teman saya, bukan saya. Iya, Kak, maksudku, sampai Kak umpamane normal kelulusan tahun 19. 2019. Oke. Berarti 2016. Berarti 2016. Angkatan 13. Itu orang gue yang ini deh. Yang Ya sama kita kampus, sama kita cari pun. Ini udah tak ambil, ini belum tutupnya. Ini. Bayar, bayar lah tuh. Dokumennya terus dihilangin foto sama yang calonnya kulitnya ya dia sudah sekolah belum sudah sekolah belum Oh, jangan lupa. Oke. Apa jenenge? Ibu mu aman ngene. Aman. Yo, Mm-hmm.